بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا مديم الإحسان يا دائم النعم كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السمع يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآل وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لك وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف مما يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وحسنا بعينك الذي لا تنام واغمضنا بك نبيك الذي لا يبرى وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وانت تقدنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في كل وقت ابدا عهد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه وبدايه كلماته. اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعاده في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنه. رزقنا النظر الى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام عبد الله بن علي بن الحداد رضي الله تعالى عنه في كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه بالدارين آمين، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه: وأن يعتقد فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيبهم وأنهم عدول أخيار أمناء لا يجوز سبهم ولا القدح في احد منهم وان الخليفه الحق بعد رسول الله ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان الشهيد ثم علي المرتضى رضي الله تعالى عنهم وعن اصحاب رسول الله اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين عنا ومعهم برحمتك الى الله برحمتك اللهم يا ارحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah di minggu yang telah lalu kita mengkaji tentang pentingnya kita meyakini bahwa kita akan memandang zat Allah, maka di akhir pembahasan kita dalam kitab Aqidatul Islam ini adalah i'tiqad, keyakinan maupun akidah tentang keutamaan para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Begitu banyak di Al-Quran ujian untuk para muhajirin, para ansor, para sahabat yang dibaiat, baik di Bai'atul Aqabah atau tahta syajarah dan lain-lainnya, maupun para sahabat yang ikut andil berperang dalam peperangan Badar, Uhud dan lain-lain daripada Ghazawat, yang dihadiri sendiri oleh Rasulullah SAW. Maka itu keutamaan sahabat tidak bisa dimungkiri. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahmatu bainahum, di mana ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka para sahabat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarawu rukukan sujud yang taquna fadla min Allah wa rahmah. Melihat mereka sujud dan ruka, selalu rukuk sujud tiada lain, pujian tersebut untuk para sahabat Nabi Muhammad. Adapun makna sahabat itu apa? Sahabat itu definisinya adalah man ijtama'a bin nabi mu'minan wa mata al-iman. Sahabat ialah seorang yang bertemu dengan nabi dalam keadaan beriman, walaupun cuma sekali, walaupun dalam keadaan tidur terus dilihat Rasulullah, atau dia yang lihat Rasulullah tidur, kemudian mengakhiri hidupnya dengan keimanan. Itu namanya sahabat. Walaupun sempat murtad, tapi kalau dia kembali lagi ke Islam, itu pun masih dinamakan sahabat sebagaimana yang didefinisikan oleh para fuqaha. Maka siapapun ya, melihat Nabi walaupun sekali, itu namanya sahabat, apabila dia melihat dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Dan yang melihat sahabat itu dinamakan tabi'in, tapi gak bisa dengan sekali, harus dengan mujalasah, duduk ngaji bareng baru namanya tabi'in. Ini tiada lain kuah nur nubuwahnya Nabi Muhammad, karena kekuatan cahaya kenabian Rasulullah. Kalau orang lihat Nabi sekali sudah sahabat, tapi kalau orang yang lihat sahabat belum tentu tabi'in. Harus duduk banyak baru namanya tabi'in. Ini karena keistimewaan yang ada pada Rasulullah SAW. Kemudian maqamnya sahabat adalah maqam manusia termulia pada nubuah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitabnya, beliau mengutip perkataan Abdul Aziz Babbar yang mengatakan bahwa tidaklah seorang wali min awliyaillah mencapai kedudukan yaqobo bin nabi kecuali telah melampaui berapa ratus ribu maqam. Dan maqam setiap langkah itu berapa tahun, kalau kita itu mau mujahadahnya pelan, berapa ratus ribu maqam naik maqam ini maqam itu sampai ratusan ribu baru sampai ke tujukan yaqobo bin nabi. Jadi yaqobo moco nek wong sing ngaku-ngaku yaqobo bin nabi lu mbok moco. Okay. Jangan mudah-mudah ngomong anak tadi malam ya Allah dengan Rasulullah. Kamu ketemu Pak Bambang, kamu ketemu Rasulullah sampai. Anak mana yang ketemu aku mampu turun tadi ketemu Sayyidina Fatimah. Kamu ketemu Kak Gambar, kamu ketemu Fatimah. Ini gila, terlalu kadang-kadang gila-gilaan. Tidak mudah makom ketemu Nabi, tidak mudah. Ya gobel ini kan akhirnya Habsyi langsung itu makom. Nah, keutamaan yang diberikan oleh para sahabat Nabi mulai dari lahir sudah langsung mendapatkan makom. Makanya kata ulama, mahma farqa fil ilmi wal adabi wal akhlak wal ibadah minat tabi'in lam yafukhumul ashabu Rasulillah. Mahma farqa, tabi'in lebih alim pun, lebih ahli ibadah pun, lebih berakhlak pun, lebih apapun, tidak akan pernah bisa menggapai kedudukan paling rendahnya sahabat. Tidak mungkin, itu tabi'in loh, pokoknya kita. Ini tabi'in, yang cuma antara dia dengan Nabi hanya beberapa tahun. Tidak mungkin. Saya masih ingat dan masih dengar kata guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengatakan, "Ma'mafah tabi'in wa man ba'dahum minal aqtab minal semua." Tidak ada yang bisa mendahului sahabat. Tidak mungkin. Sampai kedudukan Habib Abdurrahman Segaf yang begitu mulia, di anak 13 semuanya aqtab, maka dipuji, "Ma'fil aqwan mithl Abdurrahman." Enggak alam atau dunia berbagi. Kemudian tapi selalu senantiasa mengatakan takaduban bahwa aku mengatakan bahwa lah tidak ada di alam semesta ini yang lebih mulia di mataku selain sahabat itu disebut seperti itu lagi. Tidak ada yang berani ngomong tentang sahabat ini kalangan. Sebab makom ya gogoh bin Nabi dengan keagungan sahabat sekali itu langsung itu makom. Lah sahabat tiap hari ketemu aja. Apalagi Sayyidina Abu Bakar sudah tidak tahu lagi makomnya gimana orang-orang ini. Kemudian ada pertanyaan, ada pernyataan bukan pertanyaan. Pernyataan yang mengatakan seperti ini, oh kalau gitu Abu Jahal, Abu Lahab makomnya ya tinggi, budul iwo. Ya. Dijawab oleh ulama. Fa inna sahabat ra'au Muhammad Rasulullah. Adapun Abu Jahal wal musyrikun wal kufar enggak lihat Rasulullah, tapi ra'au yatima Abi Thalib. Nabi Muhammad ini bukan Rasulullah, Nabi Muhammad ini yatim Abi Thalib. Peliharaannya Abi Thalib. Makanya dia enggak dapat apa-apa. Tapi kalau sahabat ta'zim, ini utusannya Allah ini. Ini Nabi yang karenanya Allah ciptakan alam semesta. Cara pandang seperti itulah yang mengangkat kedudukan mereka. Dan di antara sahabat ada fadhail, keutamaan satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan urusan afdholiyahnya para sahabat Allahu a'lam, yang paling tahu Allah karena afdholiyahnya karena Allah. Tapi dia mengatakan tidak, kita bisa mengetahuinya dengan nas yang turun dari kitab dan sunnah. Saya bisa mengatakan ini lebih afdhol daripada ini karena banyaknya keutamaan yang disampaikan Rasulullah. Nah, kalau yang seperti itu yang diyakini oleh kita harus ditawar jamaah. Maka yang katakan ini yaqtaqid fadl ashabi Rasulullah wa tartibahu. Keutamaan sahabat yang paling afdal kata tibil khilafah. Paling afdalnya sahabat yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena beliau yang pertama kali masuk Islam, yang menemani Rasulullah hijrah, yang dihor sampai Allah sendiri yang mencetempel kesahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah. Makanya ulama berkata, kalau orang mengingkari suhbah pertemanan Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, masih belum kita katakan kafir. Tapi kalau sudah ada yang mengatakan Abu Bakar bukan sahabat Nabi Muhammad, langsung setempelan kafir. Kenapa? Karena pertemanan antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar maktub dalam Al-Qur'an. Bihqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata kepada sahibihi, temannya, sohbah. Jadi kesahabatan Abu Bakar sama Rasulullah ini maktub di Quran. Man ankar sohbata Abi Bakar bakal irtadda. Gak bisa diapa-apakan. Dan ini Sayyidina Abu Bakar orang terbanyak duduk dengan Rasulullah dari zaman Rasulullah masih afrod masuk Islam, masih beberapa gelintir orang masuk Islam. Makanya sahabat ulama berkata, siapakah orang yang pertama kali masuk Islam? Minar Rijal Abu Bakar, namanya orang yang tua. Orang-orang muda-muda Sayyidina Ali, perempuan Sayyidatuna Khadijah. Itu yang pertama kali masuk Islam. Maka itu pertama Sayyidina Abu Bakar, kemudian kemudian yang kedua Sayyidina Umar, ketiga Sayyidina Ali, ketiga Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali khilaf. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman wa Ali khilaf. Ada yang mengatakan Utsman kemudian Ali. Ya. Ini yang kita pegang akidah seperti ini. Adapun kalau ada orang yang mengatakan ini lebih afdol daripada ini, kalau hanya karena afdol, karena mahabbah, saya lebih cinta Sayyidina Ali karena saya suka dengan keutamaannya. Cinta, tapi saya enggak mengatakan bahwa Sayyidina Ali lebih unggul daripada yang lain. Hanya karena kecintaannya, silahkan, siapapun boleh. Tapi kalau Anda mengatakan ini lebih afdol daripada yang lebih afdol, jangan. Lebih afdol adab dengan akidah yang kita pegang saat ini, bahwa afdoliyahnya tergantung dengan tertibnya khilafah. Tapi kita jangan, karena ini jangan kita mengeklaim orang yang mengatakan fulan lebih afdol, Utsman lebih Ali lebih afdol dari Utsman, Utsman kemudian kita stempel bahwa dia ini bukan ahlus sunnah wal jamaah atau keluar, ini tidak bisa. Ya. Semestinya yang dikhawatirkan ialah kalau orang itu enggak ngerti dalil, ketika mengutamakan satu sahabat menjatuhkan yang lain, ini yang repot. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Sayyidina Ali lebih afdol buat saya. Tidak bisa saya kasih ke orang itu. Tapi kalau ngomong Sayyidina Ali lebih afdol, Nek Abu Bakar itu wis khianat seperti setelah Rasulullah. Ah, saya sekarang bisa ngomong. Sampean kafir, murtad. Dengan pemahaman seperti itu, sampean murtad. Karena ini sudah Sayyidina Abu Bakar sampean main. Adapun kalau ya mengkritik sah kesubhan yang lain masih kita katakan fasik. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar enggak bisa. Nas yang mengatakan bahwa dia adalah sahib dilor, yaitu pertemanan yang distempel dalam Al-Qur'an. Kemudian wa annahum rujul sahabat, sebagaimana definisi yang saya sampaikan tadi, semuanya adil. Maknanya semuanya adil, bisa diterima riwayatnya. Tidak ada satu sahabat pun yang ditolak riwayatnya. Makanya kalau kita belajar mustalah hadis, kalau nanti ada hadis yang namanya mubham, hadis mubham itu di sanadnya ada satu yang tidak tahu siapa namanya. Itu kata ulama, lihat mubhamnya di mana. Kalau ditabiin, dhaif. Tabi-tabiin, dhaif. Kalau mubham atau sanadnya enggak tahu namanya, di sahabat, sahih. Loh, sahabat mana dulu? Karena semua sahabat rujul, sahih. Sudah, enggak usah dibela-bela. Enggak usah dibela-bela apa, dipilah-pilah. Sahabat rujul. Nah, ini jelas pasti madrasahnya Rasulullah kok masuk ada yang enggak lulus. Berarti kalah sampai sekolah sambil selokan di jalan-jalan ditulis disini sekolah kami 100% tahun ini lulus. Rasulullah mau lulus gitu gak berani karena ada sahabatnya yang gak lulus. Kalau gitu lebih bagus sekolahnya itu daripada sekolahnya Rasulullah. Di jalan-jalan kan dibanggakan sekolah kami tahun ajaran kemarin alhamdulillah 100% lulus. Nah, Rasulullah coba berani dan ngomong itu sahabat kami satu kawani. Kenapa? Sebab ada golongan yang mereka disebut golongan Rafidhah mengatakan bahwa sahabat Nabi itu tidak semuanya baik. Ada yang khianat, ada yang mereka itu mengingkari Rasulullah, ada yang jadi macam-macam guys. Ada yang dikafirkan, ada yang dimurtadkan dan macam-macam. Berarti kan intinya Rasulullah madrasahnya tidak 100% lulus. Yang pintaran sekolahan itu daripada Rasulullah, maka itu tidak bisa diterima. Semua sahabat Nabi udul, udul yaitu mereka adil. Nah, kalau mau dipreteli, tapi sahabat yang pernah gini sampai ada peperangan sampai gini-gini dong ini. Wa ma jarau bainas sahabi nasbutu anhu wa aju istihadi fitu. Apapun yang terjadi di antara sahabat itu kita diam, ojo melok-melokon. Abah bingung itu karang, ojo terus kok melok-melok ke abah ini. berarti kaplok sandal bapak buat. Gak pantas diem duduk rapi. Iki abang ibu disebutkan. Sahabat Nabi berantem, mereka orang-orang besar. Mereka adalah keluaran lulusan daripada sekolahnya Rasulullah. Jadi kita diam, jangan kritik. Kalau kita mau membaca, mempelajari boleh, tapi dengan hati yang bersih. Jangan main tuduh sana, main tuduh sini, kita gak tahu. Apalagi yang namanya sejarah. Sejarah ini ada yang bisa dibuat. Sejarah itu gak semuanya benar. Kita pegang nas Al-Quran tentang keutamaan sahabat, dan kita pegang nas hadis-hadis yang mengutarakan tentang keutamaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Riwayat banyak yang namanya sirah, kalau kita belajar Masya Allah lebih dari fikih. Hijrahnya Nabi tahun berapa? Khilaf sampai 12 tahun. Banyak khilaf pendapat, jadi enggak bisa dipastikan. Maka dikatakan di sini, mereka ukur akhyar, mereka baik-baik. Enggak ada sahabat-sahabat Nabi yang ahli maksiat, enggak ada. Mereka baik semuanya. Umanat, enggak ada yang khianat. Semuanya amin. Makanya la yajuzu sabbuhum, tidak diperbolehkan mencaci mereka. Ini sudah bagaimana Rasulullah sudah memprediksi akan datang nanti zaman di mana mereka adalah orang-orang yang akan mencaci Allah. Allah fi ashabi, kata Rasulullah, hati-hati loh sahabatku, hati-hati ojo digawe bahan cemoohan setelah aku nanti meninggal. Rasulullah sudah tahu ini kejadian yang akan terjadi, tapi kalian yang adab sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Maka itu kadang kita ini heran sama aliran Rafidhah. Kalau sekarang aliran Rafidhah ini mungkin aliran yang banyak condong kepada Rafidhah, aliran Syiah. Dari beberapa puluh macam Syiah, itu yang sedikit lumayan agak muqtadil itu Syiah Zaidiyah. Di mana Zaidiyah itu mengatakan khalifah yang paling utama adalah Sayyidina Ali. Akan tetapi bukan berarti Abu Bakar Umar dan Utsman kafir. Jadi dia masih menghargai sahabat. Karena saya bertemu dengan ulama Zaidiyah. Jadi mereka sama sahabat Nabi masih menghargai. Jadi aliran Zaidiyah ini agak sedikit condong ke Ahlus Sunnah. Tapi kalau yang lain yang Ismailiyah ataupun aliran-aliran Syiah seperti Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, mereka jelas-jelasan dalam hal ini mencaci para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sama sekali tidak bisa diterima, dan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Semoga Allah memberi hidayah mereka. Amin. Walal gadah fi ahadin minhum, tidak boleh kita itu mencacat seorang daripada mereka. Nah ya, kalau kita pikir, yang dipikir-pikir, kalau orang Yahudi ditanya tentang sahabatnya Musa, jawabannya pasti adalah mereka orang-orang yang baik. Kalau Nasrani ditanya tentang sahabat Isa, maka mereka akan menjawab Hawariyun adalah orang-orang yang mulia. Hawariyun itu sahabatnya Isa. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak Jenengan Sedoyo Habib Jamal ditangleti tentang keutamaan sahabat Nabi Muhammad, jawabannya udul akhyarun umana, sebagaimana disampaikan saya Abdullah bin Abdul Haddad. Lah kalau orang Syiah ditanya tentang sahabat Nabi, jawaban mereka buahnya yang murtad munafik. Buktinya mereka itu setelah meninggal Nabi Muhammad mereka berbelok menyakiti keluarga Nabi, macam-macam. Lah kan pikir-pikir kok Yosef api atau Yahudi bin Nasrani. Yahudi sama Nasrani bisa ada sama Nabi. Loh, kok ini kok bisa seperti itu nih, gimana, gak paham. Maka itu ya, hal-hal yang seperti keluar daripada akidah yang kita yakini, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa anal khalifat al-haq ba'da Rasulullah Abu Bakar, khalifah yang hak. Rasul belum pernah menyatakan wasiat kepada siapapun. Ya, ingat-ingat, Nabi belum pernah menyatakan wasiatnya kepada siapapun tentang kekhilafahan setelahnya. Kalau Nabi sudah menentukan khalifah setelah kufuran, yang berani nentang Nabi itu siapa? Dan kalau memang tentang kekhilafahan itu sesuatu yang urgent, kenapa nggak tercantum dalam hadis mutawatir? Nggak masuk akal. Hal seurgent sepenting ini orang Nabi tidak disembunyikan. Berarti memang Nabi tidak menentukan seorang pun dari sahabat sebagai khalifah, tetapi wa'atuhum syura bainahum. Nabi membuka pintu musyawarah pilih sendiri. Maka dari itu kita harus tahu jamaah meyakini bahwa khalifah setelah Nabi musyawarah, dan yang terpilih saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dibaiat oleh semua sahabat, termasuk Sayyidina Ali sendiri membaiat. Kalau ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu membaiatnya terpaksa, takiyah, nanti dulu. Masalah khalifah ini, masalah khilafah ini gak main-main. Penerus Rasulullah ini, ojo gulinan. Lah apakah Sayyidina Ali yang sudah jelas-jelas dipilih sebagai penerus Rasulullah kemudian tidak membuat suatu pernyataan bahwa aku khalifah? Ini perintah. Apa Sayyidina Ali gak berani mengatakan wasiatnya Nabi Muhammad? Oh ya gak beres. Makanya kadang-kadang orang-orang itu seakan-akan mau uji Sayyidina Ali tambah justru melecehkan Sayyidina Ali. Terus gak usah Sayyidina Ali, ya bebas apa lah ya. Kalau seumpama dikasih mandat sama Rasulullah, yuk wani ya, jadi saya khalifah, buat terima gak buat terima, sakaramu, sebab ini perintah dari Rasulullah. Yang mau bayar saya, alhamdulillah, yang mau bayar monggo. Yang penting saya mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah. Tapi karena memang ini tidak ada nas, tidak ada perintah siapa jadi khalifah, ya musyawarah. Maka itu, ya, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya khilafah ini yang paling berhak sepeninggal Nabi Muhammad adalah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, musyawarah lagi, dan akhirnya Sayyidina Umar terpilih. Setelah Sayyidina Umar terpilih, meninggal Sayyidina Umar, musyawarah lagi, terpilihlah Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman musyawarah lagi, terpilihlah siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal, terpilihlah anak beliau Sayyidina Hasan. Setelah 2 tahun Sayyidina Hasan dilepaskan khilafah. Khilafah ini dilepas karena ruwet Abi Yazid, ya, Abi Muawiyah, dengan sahabat Muawiyah. Kenapa sahabat Muawiyah itu? Muawiyah ingin dipanasi. Sayyidina Ali itu memang sengaja mateni. Dia mendukung yang membunuh Utsman bin Affan karena dia mau jadi khalifah. Dipanasi sampai perang Jamal terjadi. Setelah sakinah Sayyidina Aisyah, fitnah. Setelah Sayyidina Aisyah peperangan terjadi, selanjutnya perang Siffin dengan Muawiyah. Tapi akhirnya semua peperangan dimenangkan oleh Sayyidina Ali, hingga akhirnya Abdurrahman bin Muljam yang saat itu membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu khalifah Sayyidina Hasan diumak-umak. Setelah diumak-umak, Sayyidina Hasan melepas khilafah. Tapi Sayyidina Hasan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah, sudah dikatakan Rasulullah bahwa nanti cucuku Hasan ini yang akan menjadi pendamai antara dua kubu besar. Ketika Sayyidina Hasan memegang khilafah, banyak yang tidak terima. Kata Sayyidina Hasan, yang kepingin jabatan itu sopo, saya dipilih secara musyawarah. Kalau daripada tukaran dan perang, mending panik lo jabatan. Nah, selesai. Ini masalah khilafah Bani Rasyid. khilafah dohiroh, khilafah yang dohir. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa khilafah ini ada dua, khilafah dohiroh dan khilafah batinah. Kekhilafahan yang memang ada pada Nabi dan diberikan hal ini kepada selanjutnya orang yang dipilih oleh Rasulullah, bukan yang dohir. Kalau yang dohir ini melalui musyawarah, tapi kalau khilafah batinah ini adalah warisan dari Nabi yang gak mungkin dipilih kecuali orang-orang yang mulia. Ulama berkata bahwa khilafah itu dohirah wa batinah ijtama'ata bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Rasulullah, khilafah ini dibagi dua. Khilafah dohirah wa khilafah batinah. Khilafah dohirah ini diberikan Sayyidina Abu Bakar. Tapi batinah tetap dipegang oleh Ahlul Bait Rasulullah, dipegang Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar megang khalifah yang dohir jabatan, tapi tetap apapun yang terjadi kembalinya ke Sayyidina Ali, karena beliau yang memegang khilafah batinahnya yang dari Rasulullah. Khilafah dohirah itu berpindah ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, dan bersatu kembali di Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu bin Ali megang dua khilafah seperti Rasulullah. Jabatan dohir, jabatan batin. Jabatan batin ini kayak kutbiyah, sidik yatul kubro. Kayak yang dipegang oleh Abu Bakar, ini khilafah batinah semua ini. Sampai dipegangkan oleh Sayyidina Hasan. Karena Hasan juga gitu. Ketika di zaman Sayyidina Hasan tahu dua khilafah yang dipegang ini yang lebih berat, yang lebih sempurna adalah khilafah batinah. Makanya ketika naza'ahu fil khilafah, pengen itu khilafah batinah. Orang khilafah batinah ada pada saya. Kemudian khilafah itu berpindah kepada Sayyidina Hussein, berpindah kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, berpindah kepada Sayyidina terus. Dalam ada riwayat yang mengatakan pernah bersatu kembali di zaman Umar bin Abdul Aziz. Selama 2 tahun, 2 khilafah itu dipegang. Ada riwayat. Dan yang mengatakan terus, Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin, tetap khilafah mau dipegang Abbasiyah, mau di khilafah dipegang Uthmaniyah, mau dipegang Fatimiyin, mau dipegang sana. Itu semuanya adalah khilafah yang dohiroh. Adapun khilafah batinah tidak lepas dari mana cucu Rasulullah. Sayyidina Ali Zainal Abidin diberikan kepada Sayyidina Ja'far, diberikan Sayyidina Muhammad bin Baqir, Sayyidina Ja'far Shadiq, diberikan kepada Sayyidina Ali Uraid Musal Qadir, diberikan terus sampai Sayyidina Muhajir Allah, dipegangkan sampai Sayyidina Qadir Mugaddam, dipegangkan terus dan Habib Abdurrahman Segar dan anaknya Habib Bakar Sakron, terus khilafah itu dipegang, terus khilafah Tuhirah dipegang, sampai dipegang oleh para salaf-salaf kita dahulu sampai sekarang. Khilafah yang batinah itu beberapa saat yang lalu lah yang dipegang oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Zakiah. Tak lepas. Adapun khilafah yang dohir ini, waktu tukaran-tukaran, Yazid juga bisa pegang. Apa kebanggaan? Kebanggaan khalifah ini apa? Kalau khalifah itu suatu kebanggaan, Yazid itu yang sudah jelas-jelas fasik bisa memegang khilafah. Masa warisan Nabi ini sesuatu hal yang begitu mudahnya dipegang oleh orang fasik, tapi kalau khilafah batinah, maaf, ini orang khusus yang memegangnya. Tongkat estafet perjuangan risalah nubuah Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu tetap mawalidhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum, kata Imam Abdullah bin Arqad, mawalidhum fina, warisan-warisan Nabi ada pada Ahlul Bait Rasulullah, wa ulumuhum wa asraruhum. Gak bisa dipungkiri bahwa khilafah yang batinah itu tetap berjalan ada pada anak cucu beliau Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Umar Al-Faruq khalifah kedua, kemudian Sayyidina Uthman Syahid, hingga terakhir diberikan oleh Sayyidina Ali Al-Murtadha, dan kemudian Sayyidina Hasan bin Ali pas 30 tahun sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah bahwa khilafah min ba'di falatu nasanah, Wama ba'daha, dan setelahnya adalah Sultan au Malikun, Malikun Abuda, Malikan Abuda, raja-raja yang keras. Pas betul. Kemudian itulah mereka para sahabat ya, Nabi Muhammad SAW. Wa ashabuhu hurul kirami a'immatun, kata Imam Abu Bakar. Laqad ahsanu fi hamli kulli amanati. Dan mereka sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia, dan mereka telah sempurna membawa amanat agama ini. Kalau tidak lewat sahabat, tidak mungkin sampai agama ini di tengah-tengah kita. Tidak menyebar Islam ke seluruh penjuru dunia, bukan kalau bukan karena sahabat Rasulullah. Maka tidak bisa dipungkiri tentang keutamaan mereka. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau dipertanyakan tentang makna sahabat atau hal yang berkaitan dengan sahabat, monggo silakan. Untuk masalah khilafah batiniyah ini, apakah proses perpindahannya juga melalui musyawarah seperti kekhilafahan akhir ya? Tidak, itu khususiyah yang diberikan ya, oleh mereka orang yang mendapat khilafah tersebut kepada orang yang biar ahlan didari. Itu orang yang mampu diberikan kepada fulan, diberikan kepada fulan. Untuk mengetahui apa yang memegang kekhilafahan batinnya sekarang itu bagaimana, Ustaz? Ya, orang yang mengetahui tentang martabat Siddiqatul Kubra biasanya para aulia. Seperti kayak Nabi Abdul Qadir bin Ahmad itu disepakati oleh ulama bahwa dialah yang sekarang memegang derajat Siddiqatul Kubra atau yang disebut dengan kutub. Dia beliau langsung berkhilafah. Adapun setelah itu sekarang ini, wallahualam, yang sepekan siapa ini, ya, mungkin masih belum terlihat, tapi pasti akan ada saatnya akan tampak. Ya, sebelum beliau itu siapa, sebelum itu apa jelas. Sekarang ini masih kelihatannya belum nampak, tapi akan nampak mungkin setelah ini beberapa saat lagi. Bagaimana tidak ada hadis khilafah tentang khalifah yang mujahid atau khalifah yang batin, ini ada dalil yang berhubungan? Ini adalah kalau khilafah hadis, kalau khilafah itu tidak ada juga. Sekarang aja khilafah tidak ada. Khilafah ini batin, khalifah kan tidak ada. Siapa khalifah kita sekarang? Tidak ada. Siapa khalifah kita? Mesti dicari sama Yusuf Tahrir belum dapat. Ya. Khilafah itu sekarang mereka lagi menjunjung lagi kepingin zaman menjadi kekhilafahan kembali. Jadi kepemimpinan itu ada. Sebagaimana khilafah Bahirah itu keberadaan yang ada, begitu pula batinah. Nah, khilafah batinah ini kalau nas yang mendukungnya saya kurang tahu. Tapi kalau perkataan ulama banyak. Coba saya mau mencari tentang nas hadis tentang khilafah batinah. Ini pernah dan sempat disampaikan di pertemuan ulama beberapa tahun yang lalu di Wisma DPR Jakarta. Dan ini juga banyak ulama yang sependapat dengan ini, itu banyak. Bukan waktu yang saya dengar itu aja, itu banyak. Tapi kalau nas ini dari mana, wallah ma'am. Ada yang tanya lagi? Allah boleh tahu. Kita tahu tentang keutamaan para sahabat Nabi, tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sudah tidak bisa lagi kita mungkin keutamaan. Beliau, sebagaimana saya sampaikan, murtad orang yang meninggalkan pertemanannya dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, bagaimana kita tidak tahu tentang siapa, dan beliau Sayyidina Abu Bakar, maaf, adalah mertua Rasulullah. Mertuanya Rasulullah. Nah, kalau mertuanya Rasulullah ini masa enggak mulia? Kita mau pilih mertua aja milih-milih, apalagi Rasulullah. Ya. Jadi sudah keutamaan beliau enggak bisa dipungkiri. Sayyidina Umar berfatwa. Kalau Sayyidina Umar berfatwa, juga mertua Rasulullah, Hafsah anaknya dinikahi oleh Rasulullah. Ya. Kemudian Sayyidina Umar juga nikah dengan siapa? Anaknya Sayyidina Ali. Ya. Jadi Sayyidina Ali ini mertuanya Sayyidina Umar. Mereka itu enggak bisa dipisah juga. Sayyidina Umar bin Affan mantunya Rasulullah, bahkan mantu dua kali. Satu anaknya dinikahi, meninggal dunia, dikasih lagi. Dalam riwayat mengatakan laukana li mi'ah bintin laka itu Rasulullah. Kalau saya punya 100 anak putri, mati tak kayak namanya, mati tak kayak sampai 100 anaknya mengatakan buat beli Rasulullah. Ini hadis mengatakan seperti itu, kalau punya 100 putri saya kasih. Lah maksud Rasulullah ngomong gitu kok sama orang yang munafik? Iya apa sih? Kok kabeh munafik sih? Gak munafik sopo? Apa sih gak munafik sih lulusan Iran kok? Di mentuan Iran gak munafik. Tapi di mentuan itu kok Iran gak munafik. Seperti disebutkan bahwa dalam kitab mereka disebutkan bahwa semua sahabat itu murtad kecuali beberapa orang. Siapa mereka? Salman Al-Farisi, dua Irak. Ya. Terus berapa lagi? Dua, semuanya kebanyakan dari Irak. Dari situ kok Irak tak sehingga munafik. Nah, ini kan aneh ya. Tidak bisa diterima. Akal atau dalil. Jadi apa namanya? Keutamaan Sayyidina Ali. Nah, Madinah tul ilmi wa Ali yubabuha. Soal apa namanya ahli kisah soal sejauh oleh Sayyidina Ali mantu nih Kanjeng Nabi dengan putri yang paling dicintai dan diminta sama Rasulullah, bukan minta dia, gak main-main Sayyidina Ali. Nah, semuanya sahabat ini sangat mulia. Sayyidina Uthman mulia, Sayyidina Umar bin Khattab. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarin, masuk Islamnya Sayyidina Umar itu doanya Rasulullah kan benar. Ya Allah, masukkanlah Islam, muliakan Islam dengan dua umat. Yang satu Amr, bukan Umar, Amr itu Abu Lahab. Yang satu lagi Abu Lahab atau Abu Jahal. Yang satu lagi Umar bin Khattab. Antara dua Umar ini ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya dua Umar, pendekar-pendekarnya orang musyrikin ketika itu. Rasulullah itu doa, minta agar satu di antara dua Umar ini masuk Islam. Dan yang dipilih akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Lah apakah orang yang masuk Islam yang atas doanya Rasulullah ini akhirnya jadi munafik? Ini apa sih, gak paham. Maka daripada itu, ayo hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk di akal ini jangan gampang atau mudah kita terima, khususnya yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Oke, monggo. Semoga Allah meridhoi mereka semua, dan semoga kita kelak bersama mereka, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, fil firdausil a'la, di surga yang paling tinggi dengan para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. Amin ya rabbal alamin. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم التأويل ويهدنا وإياكم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياكم بعض النبيين وحفظ المرسلين وإكرام الملائكة المقربين على هذه النية وكل نية صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.